yang tertulis di matanya Muhammadun Rasulullah. Nabi SAW meninggal dunia, kemudian Abu Bakar memakainya, dan setelah Abu Bakar meninggal dunia dipakai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kemudian setelah Umar meninggal dunia dipakai oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, yang nantinya cincin itu terjatuh ke dalam sebuah sumur dan hilang. Ya. Inilah bab yang ke-12, Nabi SAW memakai cincin perak berukiran tulisan Muhammad Rasulullah, dan para khalifah setelah beliau juga memakainya. Nya di sini maksudnya bukan memakai cincin masing-masing, tetapi memakai cincin Nabi itu. Memakai cincin Nabi tersebut. Ya. Hadis yang pertama, hadis nomor 5414, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Abdullah ibn Numair an Ubaidillah ha wa hadatsana ibn Numair قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع منه في بئر أريس نقصه محمد رسول الله قال ابن نمير حتى وقع في بئر ولم يقل منه. Ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia bercerita, ittakhadha Rasulullah SAW khataman min wariq. Nabi SAW membuat cincin dari perak. Fakana fi yadih, maka cincin itu dipakainya di tangannya. Kemudian thumma kana fi yadi Abi Bakrin, kemudian cincin tersebut berada di tangan Abu Bakar, maksudnya dipakai oleh Abu Bakar. Thumma kana fi yadi Umar, kemudian cincin itu berada di tangan Umar, maksudnya dipakai oleh Umar. Thumma kana fi yadi Utsman, kemudian cincin tersebut berada di tangan Utsman, maksudnya dipakai oleh Utsman. Hatta waqa'a minhu, sehingga atau sampai cincin itu terjatuh dari Utsman. Ya, waqa'a terjatuh, minhu darinya, maksudnya Utsman, fi bi'ri Aris, di sumur Aris. Ya, sumur, salah satu sebuah sumur di Madinah dinamakan dengan Aris, dan dia berada di Quba, di dekat masjid atau di daerah Quba. Nah, inilah sejarah cincin Nabi SAW, dibuat oleh Nabi dan terbuat dari perak, dipakai oleh Nabi, tentu pemakaiannya sudah dijelaskan, di tangan kanan, dan beliau meletakkan di jari manisnya, kemudian matanya itu diletakkan di bawah yang menghadap dengan telapak tangannya. Itu ini pemakaian Nabi SAW untuk cincin tersebut. Kemudian setelah Nabi meninggal, cincin itu dipakai oleh Abu Bakar sampai beliau meninggal, kemudian dipakai oleh Umar sampai beliau terbunuh meninggal dunia, dan dipakai juga oleh Utsman sampai cincin itu terjatuh dari Utsman di sumur Aris. Ya. Dalam riwayat yang lain, karena terjatuh dicari ke dalam sumur tersebut, dan bahkan dikuras air sumur itu, dicari-cari ternyata tidak dapat. Ya. Ternyata tidak dapat dan hilanglah cincin tersebut. Yang ukiran matanya adalah tulisan Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah, dan fungsi dari ukiran tersebut adalah sebagai stempel yang digunakan oleh Nabi SAW untuk menjadi stempel untuk surat-suratnya kepada pemimpin-pemimpin, kepada raja-raja. Ya. Kemudian di ujungnya ada riwayat Ibnu Numair, qala Ibnu Numair hatta waqa'a fi bi'ri Aris, sampai terjatuh di sumur Aris. Tidak ada kata-kata terjatuh dari Utsman. Ya. Ada perbedaannya, kalau tadi terjatuh minhu darinya yaitu Utsman, di sini sampai cincin itu terjatuh ke sumur Aris. Tidak ada ketegasan bahwa itu terjatuh dari Utsman. Karena sebagai riwayat, ya, ketika Utsman duduk di pinggir sumur Aris dan kemudian dia memegang-megang, memain-mainkan cincin tadi, tiba-tiba terjatuh dari tangannya. Ya, berarti kata-kata darinya dalam lafaz yang pertama, ya, sesuai dengan cerita tentang itu bahwa Utsman bermain-main dengan cincin kemudian terlepas dari tangannya dan dia ketika itu duduk di pinggir sumur Aris di Quba. Di pinggir sumur Aris duduk-duduk, kemudian dia sedang main-mainkan cincin, ternyata terlepas dan terjatuh dari Utsman masuk ke dalam sumur Aris. Ini sejarah cincin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini menjelaskan tentang apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi. Nabi SAW memakai cincin dari perak, menunjukkan bahwa dibenarkan atau dibolehkan laki-laki memakai cincin yang terbuat dari perak, dan tidak layak dipakai oleh wanita. Ya. Tidak layak wanita memakai cincin terbuat dari perak karena ini adalah yang dikhususkan untuk laki-laki. Ya. Wanita memakai cincin dari emas, sementara laki-laki dibenarkan untuk memakai cincin dari perak. Kemudian yang kedua, tulisan atau ukiran Muhammad Rasulullah, dan ini bukanlah sebagai dalil bolehnya kita meletakkan lafaz-lafaz seperti ini pada perangkat-perangkat kita. Ya. Lafaz Allah di akik, ya, atau lafaz apapun juga, karena Nabi SAW meletakkan ini hanya sebatas untuk dijadikan stempel untuk menulis surat-surat resmi sebagai stempel, bukan untuk sekedar berhias-hias dengan lafaz-lafaz Allah, lafaz Rasulullah. Ya. Dan kita menggunakan lafaz tersebut tidak ada alasan yang membolehkan. Bisa jadi justru tidak dibenarkannya lebih utama. Kenapa? Karena perangkat-perangkat yang kita miliki tersebut terkadang kita bawa kemana-mana, sementara di situ ada lafaz al-jalalahnya, lafaz Allah. Nah, kemudian kita bawa ke tempat-tempat yang tidak layak lafaz tersebut ada di sana. Ya, misalnya ke kamar mandi dan seterusnya. Nabi SAW melakukan ini untuk sebagai stempel, menulis surat yang resmi kepada pemimpin-pemimpin negara, seperti yang diusulkan oleh sebagian para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian pemakaian Abu Bakar dan Umar serta Utsman setelah beliau, bukan karena lafaz adanya lafaz Muhammad Rasulullahnya, tetapi karena cincin itu cincin Nabi yang lengket dengan kulit Nabi SAW, yang lengket dengan kulit Nabi. Dan mereka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, mereka mengambil berkah dari cincin yang menempel di kulit Nabi SAW, bukan karena lafaz Muhammad Rasulullahnya, tetapi karena itu cincin Nabi yang dipakai oleh Nabi. Kemudian dipakai oleh Abu Bakar, kemudian dipakai oleh Umar, kemudian dipakai oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum. Itu beberapa hal yang kita ambil dari hadis yang pertama, yang jelas menunjukkan kepada apa yang disimpulkan oleh al-Imam An-Nawawi dalam bunyi babnya. Hadis kedua 5415, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Amrun An-Naqid wa Muhammad ibnu Abbad wa ibnu Abi Umar. Ini empat orang guru Imam Muslim: Abu Bakar, Amr, Muhammad ibnu Abi Umar yang keempat. Wallafdhu li Abi Bakrin, lafaz yang akan beliau bawakan di sini adalah lafaz gurunya yang pertama. Qalu haddathana Sufyan ibnu Uyainah an Ayyub bin Musa an Nafi'in an ibni Umar radhiyallahu anhuma qal ittakhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahab thumma alqahu thumma ittakhadha khataman min wariqin wa naqash fihi Muhammadun Rasulullah wa qala la yanqush ahadun ala naqshi khatami hadha wa kana idha labisahu ja'ala fassahu mimma yali batna kaffihi wa huwa alladhi saqata fi mu'ayqib fi bi'ri aris ya fi bi'ri aris. Masih hadis Abdullah bin Umar bahwa beliau radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan Nabi memakai cincin dari emas. Ini sudah berlalu hadis ini ya. Nabi SAW memakai cincin dari emas, kemudian dia lepaskan. Waktu di atas mimbar, dia copot cincin emasnya, kemudian dia mengatakan, sungguhnya saya tidak akan memakainya lagi selama-lamanya. Dan ini alasannya karena memang diharamkan untuk dipakai diharamkan untuk dipakai oleh laki-laki dari kaum muslimin. Kemudian kata Abdullah bin Umar, ثم اتخذ خاتما من ورق. Kemudian setelahnya Nabi SAW membuat cincin dari perak. Ya, membuat cincin dari perak. Wa naqasha kemudian Nabi ukir atau meminta untuk diukir di matanya tulisan Muhammad Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Wa qal, ini tambahan yang tidak ada pada hadis sebelumnya. Wa qal la yanqush ahadun ala naqshi khatami hadha. Janganlah seseorang membuat ukiran di khatamnya seperti ukiran cincin saya ini. Ya. Jadi tidak dibenarkan seseorang membuat ukiran di cincinnya seperti ukiran yang ada di cincin Nabi, seperti Muhammad Rasulullah. Ya, Muhammad Rasulullah. Kemudian wa kana idza labisahu, Nabi SAW bila mana memakai cincin tersebut, ja'ala fassahu mimma yali batna kaffihi, menjadikan matanya itu berhadapan dengan telapak tangannya. Wa huwa alladhi saqata fi mu'ayqibin fi bi'ri aris, dan ia yang ini cincin itu yang terjatuh di mu'ayqib, ya nama, ya di sumur aris, seperti yang tadi diceritakan pada riwayat yang pertama, terjatuh cincin tersebut di sumur aris. Dan sejarahnya karena setelah Nabi meninggal dipakai oleh Abu Bakar, kemudian setelah Abu Bakar dipakai oleh Umar, setelah Umar dipakai oleh Utsman, dan ketika bersama Utsman inilah terjatuhnya cincin tersebut ke dalam sumur aris, ya di lubang yang ada di sumur aris, dan tidak diketemukan. Walau setelah dikuras airnya, tetap saja tidak diketemukan cincin tersebut. Tidak tahu kemana. Ya, bisa jadi setelahnya didapatkan oleh orang lain. Ya, tetapi ya, tidak bisa dipastikan. Kalau sekarang ini ada, cincin Nabi yang dianggap cincin Nabi, kemudian tertulis Muhammad Rasulullah, maka kita tidak terlalu percaya. Ya. Kita tidak terlalu percaya di samping zamannya sudah terlalu lama, pengakuan terhadap cincin itu sudah terlalu lama, kemudian sudah jelas-jelas cincin tersebut hilang, ya, cincin tersebut hilang dan tidak diketemukan. Wallahu ta'ala alam. Intinya Nabi SAW memakai cincin dari perak dan dibenarkan memakai cincin dari perak bagi laki-laki, dan perlu diperhatikan seperti yang saya tekankan tadi, menggunakan lafaz-lafaz yang mulia di mata cincin ini perlu berhati-hati, ya, perlu berhati-hati, bisa jadi kita terjatuh kepada meremehkan syiar-syiar, apalagi lafaz Allah, lafaz nama-nama Allah, ya, baik pada cincin maupun pada hal-hal yang lain, pada baju, ya, di dalam jam misalnya ada tulisan Allahnya, ini kita meletakkan itu tidak ada gunanya, bisa jadi kita terjerumus kepada meremehkannya, ya, meremehkannya tulisan tersebut, ya, bukan sebagai perhiasan sebenarnya. Nabi SAW menulisnya di sana bukan untuk berhias, bukan untuk berhias, tapi untuk stempel, ya, bukan untuk berhias. Jadi lafaz-lafaz yang mulia tersebut bukan hiasan ditempelkan ke dinding, dituliskan di baju, di pernak-pernik yang lainnya, ini sebaiknya dijauhi karena memang itu bukan untuk hal-hal yang rendah yang diinginkan, seperti yang diinginkan oleh sebagian manusia untuk hanya sekedar berhias dan penampilan penampilan yang lebih syar'i. Ada tulisan Allahnya, ada tulisan Muhammadnya, nama Nabi Muhammad, ini sebenarnya tidak layak untuk dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Hadis yang ketiga di bawah bab ini 5416. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Yahya ibnu Yahya wa khalafu ibnu Hisham wa Abu Rabi' al-Ataki kulluhum an Hammadin qala Yahya akhbarana Hammad ibnu Zaid an Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas ibn Malikin. Tadi hadis ibnu Umar, sekarang hadis Anas radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam attakhadha khataman min fiddah. Nabi SAW ittakhadha khataman min fiddah. Di sini kita sudah dapatkan perak itu dalam bahasa Arab bisa dengan kata-kata apa tadi? Wariq. Wariqin. Waw, ra, qaf. Bisa dengan kata-kata fiddah. Ya, dua kata yang maknanya sama. Wariq satu, fiddah satu. Di sini Anas mengatakan Nabi SAW memakai cincin dari perak. Wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah. Nabi SAW mengukir di matanya tulisan Muhammad Rasulullah. Wa qala linnas. Dan Nabi berkata kepada manusia, kepada sahabat-sahabatnya, inni taqaltu khataman min fiddah wa naqashtu fihi Muhammad Rasulullah. Saya memakai cincin dari perak dan saya ukir di matanya tulisan Muhammad Rasulullah. Fala yanqush ahadun ala naqsihi. Maka jangan ada seorang pun yang membuat ukiran yang sama. Ya, jangan ada seseorang membuat ukiran yang sama. Ini menunjukkan bahwa Nabi mengukir itu bukan untuk berhias. Bukan untuk berhias, tapi untuk stempel tadi. Ya. Bukan digunakan untuk stempel. Dan Abu Bakar memakainya bukan karena tulisan adanya tulisan Muhammad Rasulullah, tetapi karena memang cincin itu dipakai oleh Nabi dan dia mengambil berkah dari pemakaian Nabi tersebut. Begitu juga Umar, begitu juga Utsman bin Affan, dan keinginan para sahabat-sahabat yang lain. Ya, keinginan para sahabat yang lain menggunakan apa yang melengket di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kita baca hadis, ya, beberapa bab yang lalu bahwa Asma binti Abi Bakrin masih menyimpan pakaian Nabi SAW setelannya yang dipakai oleh Nabi yang terbuat dari bahan yang kasar, terbuat dari bahan kasar, sederhana, murahan, dan dipakai awalnya di Aisyah, kemudian setelah Aisyah meninggal dunia dipakai oleh disimpan oleh Asma binti Abu Bakar, tujuannya untuk mengambil berkah. Kenapa pakaian tersebut adalah pakaian Nabi SAW, dan ini jelas ya, sanadnya jelas ya, dari Asma, dan dia mengambil dari istri Nabi SAW, sanadnya jelas, sanadnya jelas. Sementara sekarang kita tahu sanadnya ya, rambut Nabi, sendal Nabi, sanadnya tidak jelas. Kalau pengakuan semua orang bisa mengakui, kalau yang tadi jelas, termasuk rambut Nabi yang ada di Ummu Salamah, itu jelas dia yang mengambil ketika Nabi SAW meminta seseorang untuk membagi-bagikan bekas cukuran rambut Nabi SAW ya. Ketika itu disampaikan di zaman sahabat, dan yang mengklaim bahwa itu milik Nabi adalah orang-orang terdekat Nabi, ini sanadnya jelas. Sementara bila mana di sekarang ini pengakuan-pengakuan yang banyak, kita juga tidak membenarkan, kita juga tidak terlalu menyalahkan ya. Dia pula mengklaim bahwa itu batil, enggak, kita tidak bisa mengatakan itu dusta, dan juga tidak berani mengatakan itu benar, karena alasan mengatakan itu milik Nabi sangat berat ya, apalagi telah terpisah jarak waktu yang sangat lama ya, kurun waktu yang lama 1300 tahun lamanya ya, 1300 tahun lamanya, apalagi banyak di tengah-tengah kaum muslimin dalam keadaan, dalam konteks yang seperti ini, banyak kaum muslimin yang dahulu-dahulunya berani untuk mengada-adakan sesuatu ya, yang bukan hadis Nabi saja mereka berani mengatakan hadis Nabi, apalagi beran benda-benda ya. Di zaman Khalifah Al-Mansur ya, atau Harun Ar-Rasyid ya, ada seseorang yang tertangkap karena terkenal zindiq, terkenal telah banyak memalsukan hadis Nabi SAW dan akan dieksekusi mati ya. Kemudian sebelum mati dia dengan sombongnya mengatakan, apa yang bisa kamu perbuat wahai khalifah terhadap ribuan hadis yang telah saya palsukan ya. Terhadap ribuan hadis yang telah saya palsukan. Khalifah dengan bangganya mengatakan, ya'isulahal jahabidah, telah hidup untuk menyaring semua yang kamu buat itu, yang kamu buat-buat, yang kamu palsukan itu, ulama-ulama besar, pakar-pakar hadis ya. Al-Jahabidah itu apa, gelar untuk ulama-ulama besar yang memang hidup mereka untuk ilmu hadis, untuk hadis Nabi SAW. Mereka pasti tahu, sama dengan saringan-saringan, walau apapun yang tersembunyi, walau bagaimanapun tersembunyi kerikil di dalam tepung, digali, dicari-cari dengan tangan tidak dapat. Nah, ketika bertemu dengan saringan, dengan mudahnya digoyang-goyang-goyang, tertahan dia, sementara tepung turun ke bawah. Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh mereka-mereka ulama-ulama hadis. Makanya khalifah itu tidak merasa khawatir, dan memang terjadi seperti itu. Semua hadis palsu yang dibuat-buatkan oleh orang dicari oleh para ulama. Mereka tidak cukup dengan mencari hadis yang sahih, mereka juga mencari hadis-hadis yang dipalsukan oleh mereka-mereka ini. Maka kalau masalah hadis saja, banyak orang yang mengklaim hadis Nabi ternyata palsu, apalagi benda, apalagi benda. Makanya kita tidak mendustakan dan juga tidak membenarkan. Kita mendustakan karena tidak ada tanda kedustaannya, kita membenarkan juga tidak ada bukti-bukti pembenarannya ya. Sama dengan hadis-hadis Bani Israel ya, tentang cerita Bani Israel, Nabi SAW ya, jangan didustakan dan jangan dibenarkan. Lihat hakikatnya, bila mana riwayat tersebut sesuai dengan yang ada dalam Islam, berarti benar. Bila mana bertentangan, berarti jangan diterima. Itu saja ya. Itu saja Inilah sikap kita. Dan yang berlebihan dengan hal-hal yang seperti ini, menganggap itu sebuah keutamaan yang besar, menemukan pakaian Nabi, menemukan sendal Nabi, menemukan rambut Nabi. Ya, ini ya. Dia tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Bila mana ada usaha untuk ada kebolehan untuk mengambil berkah, ya, itu hanya sebatas mengambil berkah. Bila mana yang menggunakan atau melakukannya itu orang yang beriman, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa, yang amal solehnya banyak. Tapi tidak akan berguna bagi orang yang amal solehnya sedikit dan banyak dosanya, jauh dari agama, tidak akan berguna, tidak ada manfaatnya. Ya, sebagaimana nasab kepada Nabi tidak ada gunanya, apalagi pakaiannya. Ya, nasab kepada Nabi, keturunan Nabi tidak ada gunanya kalau dia orang yang tidak beriman, orang yang jauh dari ketaatan, tidak akan bermanfaat nasab tersebut. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Orang yang nasab, orang yang amalannya melambatkannya, perjalanan menuju surga itu lambat oleh karena amalannya tidak banyak, maka tidak akan mungkin bisa dipercepat oleh nasabnya. Kata beliau itu. Apa yang mana yang lebih utama, dekatnya nasab dengan Nabi atau dengan bahan peninggalan Nabi dari benda-benda dunia? Tentu yang nasab yang lebih utama. Bahkan beliau sendiri kali mengatakan, ya, muliakanlah keturunanku, keluargaku. Menunjukkan keluarga Nabi itu disyariatkan untuk dimuliakan. Ya, Nabi berwasiat untuk memuliakan keluarganya. Berarti, dan Nabi tidak pernah mengatakan muliakan pakaianku, muliakan rambutku, muliakan sepatuku, muliakan cincinku, muliakan semua pedangku dan seterusnya. Tidak ada Nabi SAW sebagaimana dia memerintahkan untuk memuliakan kerabatnya. Berarti dari sisi kekerabatan saja, kedekatan dengan Nabi dengan kekerabatan, ini lebih utama dari benda. Tetapi Nabi mengatakan nasab itu tidak berguna kalau amalan tidak ada. Ya. Makanya dia mengingatkan kepada kerabat-kerabatnya, termasuk kepada Fatimah, anaknya yang sangat dicintainya. Ya Fatimah binta Muhammadin, salini mimma lima syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, di dunia ini minta apa yang kamu mau dari hartaku. Saya bisa berikan kepadamu, saya bisa berimu manfaat dengan hartaku. Tetapi kalau nanti di hadapan Allah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kepada anaknya sendiri, apalagi kepada yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Wa radiyallahu ta'ala an banatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi wa zurriyatihi wa azwajihi. Ya, semoga Allah meridai anak-anak perempuan Nabi SAW dan anak-anak dan meridai anak-anak Nabi SAW, istri-istrinya dan para sahabatnya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi Nabi tadi melarang untuk membuat ukiran mata cincin itu dengan tulisan yang sama. Ya, tadi kita sempat mengembangkan lagi dan tentang tulisan-tulisan yang bukan Muhammad Rasulullah tapi mungkin Allah saja atau Muhammad saja yang dimaksud adalah nama Nabi, atau lafzul zalalah misalnya lafaz la ilaha illallah, atau la hawla wa la quwata illa billah. Ini semuanya tidak layak untuk ditulis yang tidak ada penjagaan, nanti dikotori oleh hewan-hewan yang lengket di sana, dipenuhi oleh debu, atau kita bawa ke tempat-tempat yang layak tidak layak untuk dibawa ke sana. Maka berhati-hati dari menggunakan lafaz-lafaz syar'i yang merupakan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang keempat di bawah bab ini, hadis 5417, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Ahmad ibnu Hanbal. Ini yang keberapa kalinya riwayat hadis yang didapatkan oleh Imam Muslim dari gurunya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal Asy-Syaibani, ya, salah seorang ulama dari imam dari mazhab Imam Mazhab Ahmad. Ya, Ahmad ini nasabnya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Nama ayahnya bukan Hanbal tetapi Muhammad. Ya. Tetapi dia masyhur dinasabkan kepada kakeknya. Makanya Ahmad ibnu Hanbal, ayahnya Muhammad, Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal Asy-Syaibani. Ya. Wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Zuhair ibnu Harbin qalu haddatsana Ismail ya'nuna ibnu Ulayya an Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza. Hadis yang sama dengan sanis yang tadi diriwayatkan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur yang lain. Kemudian walam yadhkur fil hadis Muhammad Rasulullah, dan tidak disebutkan ukiran, penyebutan ukiran dengan kalimat dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Ya, bukan berarti tidak ada, tetapi dalam lafaz sanad, dalam lafaz hadis yang sanadnya ini tidak ada kata-kata ukirannya adalah Muhammad Rasulullah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hadis, 4 hadis tepatnya dari yang ada di bawah bab ini yang menunjukkan bahwa Nabi memakai cincin dari perak. Kesimpulannya boleh memakai cincin dari perak, yang tidak dibenarkan memakai cincin dari emas. Ya. Kemudian boleh membuat ukiran-ukiran di mata cincinnya, tetapi hindari lafaz Muhammad Rasulullah dan berhati-hati dari mengukirkan lafaz-lafaz yang merupakan syiar-syiar agama, lafaz-lafaz mulia seperti lafaz Allah atau yang lain-lainnya, karena jangan sampai kita merendahkan atau tidak memperhatikan kalimat-kalimat atau syiar-syiar yang mulia dalam agama kita. Kemudian cara pemakaiannya juga tadi yang dilakukan Nabi adalah ukirannya tadi, matanya diarahkan ke bawah bukan ke atas. Kalau kita sekarang kan ke atasnya, ya, ke atas. Dan bukan berarti ketika di atas ini menyalahi sunnah, ya bukan. Nanti kita nampak ada kawan kita cincinnya matanya ke atas, kemudian kita mengatakan kamu telah melanggar sunnah, ya, bukan. Ya. Tapi pemakaian Nabi memakai cincin pun ya, hanya dibenarkan ya. Bukanlah sebuah sunnah tapi dibenarkan. Bila mana ada orang yang benar-benar mengikuti Nabi, tidak ada yang dilakukan oleh Nabi kecuali dia lakukan, salah satunya memakai cincin dari perak, maka dia berpahala. Tetapi kalau orang yang sunnah sholat saja tidak, sholat sunat tidak ada, puasa sunat tidak ada, yang dia kejar hanya sunnah, dianggap memakai cincin dari perak itu sunnah. Sebagaimana orang yang sunnah-sunnah yang biasa-biasa dilakukan oleh Nabi itu dia tidak lakukan, yang dia gembar-gemborkan sunnah poligami, sama dengan itu. Ya, sama dengan ini. Dia tidak memperhatikan sunnah-sunnah yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW, sunnah dalam sholat, sunnah dalam berpuasa, dalam baca Al-Quran, tetapi yang dia pentingkan sunnah memakai cincin. Ini keterlaluan dan tidak berpahala. Tapi kalau orang tadi memang selalu berambisi untuk melakukan apapun yang dilakukan oleh Nabi SAW, termasuk ketika dia tahu Nabi SAW memakai cincin dari perak, dia makainya juga, dia berpahala karena dia mencontoh Nabi SAW. Makanya kita lihat kawan kita yang ukirannya matanya menghadap ke atas, ini bukan sebuah kesalahan dan tidak layak untuk diingkari. Wallahu ta'ala alam. Bisa jadi. Tetapi yang diuraikan oleh para ulama justru oleh Imam Nawawi dalam syarahnya, sisi mengambil berkahnya, bukan sebagai tanda khalifah, bukan sebagai mahkota misalnya. Ini kalau di masa Nabi itu adalah cincin Nabi, yang memakai cincin Nabi berarti khalifah. Tidak. Ya karena memang setelah meninggal yang memimpin Abu Bakar. Ya gimana pula dapat dia? Dia sudah hilang nih. Di masa Uthman sudah hilang. Kalau memang dia tetap ada, maka di zaman Ali pun memakainya karena memang cincin nabinya, bukan karena simbol khalifah. Bukan simbol khalifah. Makanya Imam Nawawi mengatakan, tidak tahu di mana dia terjemahannya di sini. Ya. 103 ya. Di dalamnya terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya keterangan tentang tabarruk, mencari keberkahan dengan bekas orang-orang soleh. Maksudnya orang soleh di sini tidak bisa dikembangkan juga, dia bukan luas ya. Kalau bekas orang soleh ini tidak seluas yang diungkapkan oleh Imam Nawawi. Ya. Dari kasus yang sama, karena memang para sahabat tidak melakukannya kepada apa yang ditinggalkan oleh Abu Bakar. Ya. Apa yang ditinggalkan Abu Bakar, tidak ada riwayat bahwa para sahabat yang lain setelah Abu Bakar meninggal mengambil berkah. Mereka hanya melakukannya kepada Nabi SAW, apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Jadi ungkapan ini terlalu umum, dan itu yang menjadikan alasan oleh sebagian orang mengambil berkah dari peninggalan orang-orang soleh. Ya. Peninggalan orang soleh. Memang dari sisi penggunaan, memang benda atau barang bila mana digunakan oleh orang soleh, berkahnya jauh lebih besar daripada penggunaan orang-orang yang tidak soleh. Kendaraan misalnya, kendaraan ketika yang digunakan oleh orang soleh, dia akan pergi ke tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah, ke rumah Allah, silaturahmi, menuntut ilmu. Ya, daripada kendaraan tersebut digunakan pergi ke tempat berdosa. Ya, bisa jadi ketika kita membeli ya sesuatu dari orang, benda yang second ya, dan kita membeli dari orang yang soleh, bagi kita yang ingin keberkahan, kita lebih nyaman membelinya dari orang soleh, karena benda itu benda diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ketika menjual, ya, saya tidak tahu, mungkin ini sudah lama menjadi prinsip, tidak tahu, karena memang entah dia kebawaan, tidak berani menjual apa yang sudah kita miliki, karena khawatirnya digunakan untuk yang tidak layak. Ya. Dan sangat bersedih ketika misalnya kita menjual kendaraan, suatu saat karena itu nampak oleh kita di tempat-tempat dosa. Padahal kendaraan itu kita gunakan untuk ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala, silaturahim, ke tempat-tempat ibadah. Sementara kita lihat benda tersebut di tempat yang ini menyedihkan. Makanya ya, tidak perlu saya ceritakan, tetapi intinya seperti itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Jadi benda itu memang dari sisi ini memang, tapi bukan untuk mengambil berkahnya. Ya, bukan untuk mengambil berkahnya, karena memang yang dilakukan oleh para sahabat itu hanya kepada apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah alasan kenapa Abu Bakar memakai cincin Nabi tadi. Itu pula alasan kenapa Umar memakainya, kenapa Utsman memakainya. Dan bisa jadi alasannya salah satunya adalah untuk ya, tapi mereka tidak juga berbangga ya. Semua tahu bahwa Abu Bakar itu khalifah. Semua tahu bahwa Umar itu khalifah. Maksudnya kaum muslimin tahu bahwa yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala khalifah setelah Abu Bakar. Mereka tidak membutuhkan cincin Nabi tadi. Ketika di tangan Umar tidak ada cincin Nabi, lalu mereka mengatakan kamu khalifah palsu, tidak ada. Jadi bukan sebatas simbol kekhalifahan, tapi justru hanya yang paling utama alasan mereka adalah mengambil berkah dari bekas cincin Nabi, dari cincin yang merupakan bekas cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ya. Ya. Yang boleh tidak bolehnya kan makruh. Iya, karena khilaf para ulama, ya. Ya, khilaf para ulama, dan memang perak ini adalah perhiasan khusus laki-laki, sementara emas perhiasan khusus perempuan. Ya, perhiasan khusus perempuan. Ya, memang khilaf para ulama dalam banyak. Jadi Imam Nawawi merojihkan bahwa dia mubah. Ya, mubah. Imam Nawawi merojihkan bahwa dia mubah. Wallahu ta'ala alam. Kalau tidak makruh berarti mubah. Ya. Yang kuatnya apa? Dari halaman berapa itu? Ya. Tidak makruh memakai cincin perak bagi wanita. Ya. Apabila tidak mendapatkan cincin emas, maka hendaknya dicelup dengan kunyit. Ini pendapat sebagian ulama bahwa tidak dibenarkan wanita memakai cincin perak.